عزيز الغفار مكور ليلة عن نهار تبصرة لأولى القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله kita melanjutkan lagi هذا درس من دروس اللغة العربية للناطقين بغيرها, وقد وصلنا إلى الدرس الرابع وهو النص عن أو النص المتعلق بحرف الجر من وإلى. Ya, terakhir kita sudah bahas tentang ya teks yang ada huruf jar min dan ila. Min wa ila harfani min hurufil jar. Fa al-ismu alladhi ba'dahu yakunu majruran bil kasrah. Ya, dia posisinya majrur. Majrur, tanda majrurnya adalah dengan kasrah. Al-baitu min al-baiti. Al-masjidu min al-masjidi. Ya. Wa min ma'nahu lil-ibtida. Min itu permulaan atau asal. Ya. Kalau di teks ini lebih cenderung ai baladul asli. Baladu aslil mutakallim. Negeri asal si pembicara atau yang mengucapkan. Dari mana? Ana min al-yabani. Ana min al-hindi. Ya, wa hakada min baladil asli. Adapun ila harful ghayah menyatakan tujuan sampai mana, ya, pergi ke mana, dahaba, ya, dahaba ilal masjidi, dahaba ilal madrasati, ai dalalatun ala ghayati dahabihi, dia perginya ke mana. Boleh juga untuk ya tujuannya ke orang yang dituju. Zahaba ilal mudiri. Zahabtu hadhan nahara ilal tabibi. Zahabtu ilal tabibi fil mustashfa. Saya pergi ke dokter. Hadha ayun jais fil lughatil arabiyah. Ini juga boleh, ya, yang dituju adalah orang. Ya, yang dituju adalah orang. Naqra awalan an-nas alladhi qara'nahu an-nas al-ba, ya, fi safhat 24. Teks yang di halaman 24, ya, kita baca ulang lagi karena nanti pertanyaannya masih berhubungan dengan itu. Tafadhal, min aina anta? Hayya iqra'u. Min aina anta? Anjir, ana? Ana min aina anta? Wa min aina anta? Wa min as-sini wa min aina amidun wa min al-hindi aina amadun khawatan aina salatan dahaba ila al-hindi wa aina al-hindi dahaba ila al-mirhadi dahaba ila al-mirhadi. Ana min al-Yaban hadha dalalatun ala baladi aslihi al-Yaban. Huwa min as-Sini. Min as-Sin. Baladun ma'ruf. Baladun syuyu'iyun. Negeri komunis. Ya. Sin, negeri komunis. Huwa min al-Hindi. Al-Hindi balad, ismul balad. Kalau agamanya Hindus. Ya. Ismul balad al-Hind. Atau al-Hindu. Hadha ismul balad. Amma diyanah. Diyanatuhum Hindus. Tambahin waw dan sin, ya, itu nama agamanya, agama dominan mereka. Tsumman wasil ila at-tamrin ats-tsalits. Latihan yang ketiga, ya, kemarin sampai latihan yang ketiga. Iqra wa aktub. Tafadhal iqra min al-awwal. Min aina Fatimah? Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Ya. Fatimah ternyata dari Bollywood. Ya, banyak kaum muslimin juga di India, ya, jangan salah. Kaum muslimin itu ratusan juta di sana. Tarjim. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Dari India, sahih. Al-thani. Man minus since. Hah? Yeah. Nomor 2. Oh, sorry. Nah itu. Ya. Itu udah, Pak. Yang kemarin itu udah. Haraju kha. Kharaju. Kharaja. Kharaja. Ma Haraja ma madarasun al-mudarrisu. Al-mudarrisun man man afasal min min afasal li wa zahabi wa zahaba wa zahaba ila ma ila ila ma ilal marda. Sudah di sebelahnya ilal mudiri. Ilal mudiri. Ada di sebelah situ kan? Kemarin baris ketiga dari bawah. Sebelah kanan. Baris ketiga dari bawah dhahaba ilal mudiri. Ada ya. Dhahaba ilal mudiri. Ini hanya dihilangkan saja harokatnya. Hanya dihilangkan saja harokatnya supaya terbiasa ya. Supaya nanti terbiasa baca kitab gundul tarjim. Guru. Apa makna kharaja? Kharaja. Dari mana ya? Keluar. Keluar kemana guru? Keluar guru dari keluar. Dari. Fasl. Hada fasl. Fasl. Hada faslu. Dari ilmi. Dari kelas. Ke toilet ya. Ha? Pergi ke mardul ilal mudir. Mudir apa kemarin? Kelas. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Mudirul madrasah. Alladhi yudirul madrasah ay ra'suhum. Ra'su al madrasah aw ra'isul madrasah. Ya. Kepala sekolah yang mengatur sekolah. Nah, perhatikan kharaja al-mudarris. Kharaja fi'il. Al-mudarris fa'il. Al-mudarris fa'il. Fi al-lughah al-arabiyyah yajuz an nabtadi'a bil fi'il. Kalau dalam bahasa Arab boleh kita mulai nulis duluan dengan fi'il. Wa yajuz an naqul al-mudarris kharaja min al-fasl wa dhahaba ila al-mudir. Hadha sahih aidan. Nabda'u bil ismi. Kita mulai dengan orangnya dulu. Tapi ketika menerjemahkan, terjemahkan itu orangnya dulu selalu. Kenapa? Karena pola bahasa kita hanya mengenal subjek, predikat, subjek, predikat. Gak ada sejarahnya bahasa Indonesia, predikat, subjek. Kalau bahasa Arab, dua-duanya boleh. Boleh kharaja dulu, boleh mudarrisu dulu. Ya. Tapi ketika menerjemahkan, selalu dimulai dengan orangnya dahulu. Naam, ats-tsalits. Zahabat tajiru ilat dukani. Naam, tarjim. Pedagang telah pergi ke toko. Pedagang pergi ke toko, ya. Hakada al-afdal an yakuna al-qira'ah mutawasilah baina al-kalimah allati ba'daha la siyama idza kana bi al-alif wal lam. Ya, bagusnya memang bacanya bersambung terus. Dhahabat tajiru ila dukani. Kani sudah kita belajar alif lam qomariyah, alif lam syamsiyah, maka dipraktekkan. Ya, malah kurang bagus kalau kita putus-putus. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukani. Ah, itu tidak bagus. Kenapa? Karena hamzah wasal dibaca malah di tengah-tengah. Orang Arab ketika hamzah wasal di tengah itu enggak dibaca. Ya. Ketika hamzah wasal di tengah itu tidak baca, tidak dibaca, tidak dibaca. At-tajiru a-nya itu hamzah wasal. Ad-dukanu a-nya itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ketika di tengah tidak dibaca. Inna arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Fa'asa fir'aunur rasula. Bukan bacanya fa'asa fir'aunu ar-rasula. Enggak begitu. Langsung saja. Langsung hantam saja, lanjut terus, ya. Dhahabat tajiru ila dukani. Naam, ar-rabi'. kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhaaba ila al-hammami. Naam. Telah keluar dari ruangan dan telah pergi ke kamar mandi. Naam, sahih. Dhaaba ila al-hammami, pergi ke kamar mandi. Ya. Naam, al-khamis. Siapa yang keluar dari kelas? Dari mana antum tahu yang pertama itu man, yang kedua itu min? Siapa? Hah? Dari mana antum tahu? Kenapa enggak min? Yang keduanya man? Hah? Iya, karena ini kalimat yang menanyakan orang. Yang menanyakan orang. Ya. Ini kalau digundulin semua tulisannya sama. Kalau digundulin semua tulisannya sama. Tapi ini mana yang beda? Ini isim, ini harf, ini fi'il. Ya. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Man isim, ismu istifham. Kata yang menunjukkan tanya, ya. Kata yang menunjukkan tanya. Ini saja sudah ada tanda tanyanya, pasti bertanya sesuatu. Pasti dia mempertanyakan sesuatu. Mempertanyakan orang. Man. Siapa? Man kharaja. Kharaja. Keluar. Ya. Keluar. Dan kemarin sudah kita belajar bahwa kharaja itu dia bersambung dengan huruf. Bisa kharaja ila, bisa kharaja min. Tapi kalau tempat asal keluarnya kharaja min. Gak bisa. Man kharaja man. Ya gak mungkin. Man kharaja manna. Udah ada fi'il kharaja, kok ada fi'il lagi manna. Manna itu memberi karunia. Yamunnuna alaikum an tuslimu. Qul la tamunnu alaikum islamakum. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani. Di akhir surat Al-Hujurat. Manna yamunnu itu memberi karunia. Ya, maka iya betul. Man kharaja minal fasli. السادس تفضل. خرج الطالب من المدرسة وذهب إلى السوق. Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Pergi ke pasar, sahih. السوق. السوق مكان للتجارة. مكان للبيع والشراء. مكان حيث يجتمع فيه التجار. Tempat berkumpulnya para pedagang, tempat orang jual beli, ya, as-suq. Sawan kana as-suq al-qadimah, ya, pasar tradisional yang becek tuh, ya. Aw as-suq, as-suq al-jadidah. Asal suq metropolitan, suq Lippo Cikarang, ya. Mall. Kalau bahasa Inggris mall. Hada fil Arabiyah yusamma suq aidan. Dalam bahasa Arab itu suq. Suq itu makanun litijarah, tempat besar orang berjual beli. Ya. Zahaba ila as-suqi. As-sabi'. Khurijatu minas-sini wa khuridun minar yambani. Khurijat dari sina dan Khalid dari Jepang. Sahih. Khadijatu biduni tanwin. Lianahu asma'un nisa min asma'in nisa biduni tanwin. Sudah kita pelajari nama-nama wanita tanpa tanwin. Wa Khalidun. Ya, min asma'ir rijal. Amma asma'ur rijal fabit tanwin. Kalau nama-nama laki-laki tetap dia pakai tanwin. Ya. Gampang kan ya? Ya, lihat ya. Alhamdulillah, baca kitab gundul ternyata gampang sekali. Ya. Bisa insyaallah. Tapi asal kita sudah tahu kata itu sebelumnya. Sudah tahu kata itu sebelumnya dan pernah baca kata itu berharokat. Cukup sekali saja, sekali dua kali diingat-ingat tulisannya, habis itu udah hapus saja harokatnya. Kalau orang dia lebih ahli saya lagi, kalau dia lebih ahli lagi, jangankan harokatnya, titiknya aja hapus. Titiknya aja hapus dia bisa baca. Hatta titiknya hapus bisa baca. Lu dari mana bisa bacanya? Ya dari siyakul kalam. Ya. Siyakul kalam. Bisa baca gak? Apa yang bacanya? Gampang kan? Gampang. Tanpa titik pun bisa baca. Ya, tanpa titik bisa baca. Dahulu zaman para sahabat tulisannya kayak gitu, tanpa titik, tanpa harokat, tanpa titik. Baru di era tabiin, ya, di era tabiin ketika sudah mulai banyak orang yang non Arab masuk Islam, nah, bacanya ada salah-salah hurufnya. Baru Ali bin Abi Thalib mengutus salah seorang ulama lughah untuk ini gimana supaya orang ajam ini dia mudah bisa baca Quran. Ya. Kenapa? Karena ya itu mereka masih salah-salah antara kapan pakai ba, kapan pakai ta, kapan pakai sa. Masih bingung mereka kapan pakai sot, kapan pakai bot. Kalau sahabat mah nggak bingung, ya udah hafal semua katanya dari kecil, ya gampang semua katanya dari kecil. Abdul Aswad Ad-Duali. Abdul Aswad Ad-Duali. Dia yang pertama kali ngasih titik. Lalu ada ulama lughah yang lain yang menyempurnakan memberi harokat. Harokatnya beda sama sekarang. Itu harokat yang sekarang itu setelah berapa kali revisi oleh beberapa ahli lughah. Bukan harokat seperti sekarang. Tapi udah dimulai itu dari era tabi'in. Dari era tabi'in. At-tamrin ar-rabi', latihan yang keempat. Ya, ini fi'ilnya baru atau al-amrul jadid, perintah baru ya. Dha'il harakat awalan. Dha'. Ya, kasih harakat dulu. Dha'. Dha' itu fi'il amr. Wada'a yada'u da' biwad'i. Saya lagi menjelaskan katanya dulu. Biwad'i. Biwad'il kalimah. Biwad'il kalimah kan? Itu bencong suka bolak-balik ke sana kemari ya. Kayaknya tadi udah lewat, dia lewat lagi. Ya. Biwad'i, biwad'i, biwad'i meletakkan. Wada'a yada'u wad'an. Fahuwa wadi'un wadhaka mawdu'un. Mawdu'. Hadis mawdu'. Hadithun alladhi wada'ahu kadzdzab. Hadis yang diletakkan oleh pemalsu hadis, bukan disabdakan oleh Nabi. Ya, namanya mawdu'. Mawdu'. Da' fil amrnya, fil amr. Da' la tada' da' fil faraghi, fil faraghi. Kasih harakat berapa? Halaman 26 ya. Da' fil faraghi, fil faraghi. Fima yali, fi ya, ya ya sukun. Fima yali, ya pertama fathah, ya keduanya sukun. Fima yali harfa jarrin, harfa jarrin, harfa jarrin munasiban, munasiban. Dha'fil faraghi fi ma yali harf jarrin munasiban. Sampai mana tadi? Itu ya. Ya. Terjemah al-amr. Di tempat yang kosong. Tempat yang kosong dimayari dengan berikut. Dimayari berikut ini. Dimayari berikut ini huruf-huruf jar munasiban yang berkesesuaian. Yang, iya, berkesesuaian boleh juga atau yang cocok. Harf jarin huruf jar yang cocok atau berkesesuaian. Wa waqad darasna arba' anwa'in min hurufil jar. Kita sudah belajar 4 macam huruful jar. Min, ila, fi, ala. Kullu dhalika min huruful jar. Min, libtida, menunjukkan asal, ya, tempat. Ila, menunjukkan ghayah. Ghayahnya bisa tempat, bisa orang. Fi, bimana zorfiyah, di dalam sesuatu. Ala, bimana fauqiyah, di atas sesuatu. Waqaddarsna dhalika kulluhu. Tafadhal, rakmul awal. Al-kitabu ala maktab. Al-kitabu ala maktab. Alal maktabi. Tarjim. Kitab tersebut di atas meja. Kitab di atas meja. Alal maktabi. Pakainya ala. Al-kitabu minal maktabi. Bisa enggak al-kitabu minal maktabi? Al-kitab minal maktab. Ya, ini bahannya saja beda. Al-kitab minal awraq. Kertas. Hada khashab. Hada khashabun. Al-kitabu minal maktabi. Enggak cocok. Al-kitabu fil maktabi. Bisa enggak? Bisa kalau ada di dalamnya ya, seperti ini adalah isinya. Al-kitabu fil maktabi. Itu bisa betul. Bisa saja betul ya. Al-kitabu fil maktabi. Al-kitabu alal maktabi itu yang lebih dominan ya. Kebanyakan itu al-kitabu alal maktabi. Tapi kalau kita katakan al-kitabu fil maktabi itu pun tidak salah ya. Itu pun tidak salah. Rukmu tsani. At-talibu fil fasl. At-talibu fil fasli. Terjem. Pelajar itu di dalam kelas. At-talibu minal fasli. Bisa gak? Bisa saja, tapi lebih cocok dia ada fi'il kharaja. At-talibu kharaja minal fasli. Baru itu pas ya. Kalau langsung min itu tidak pas. At-talibu ilal fasli sama, kurang fi'ilnya juga. At-talibu alal fasli. Bisa gak? At-talibu alal fasli. Murid di atas kelas ya. Manjat loteng ya. Tolik bandel. Bisa aja ya, yang bandel itu. Tapi ya itu tadi, jarang. Yang banyak atau yang dominan adalah at-talibu fil fasli. Nah, at-thalith. Zahaba Hamidun ila jami'ati. Naam, tarjim. Hamid pergi ke sekolah. Hamid pergi ke universitas ya. Al-jami'ah universitas. Ya, al-jami'ah universitas. Zahaba Hamidun ila jami'ati. Kalau zahaba Hamidun minal jami'ati. Cocok enggak? Enggak. Kenapa? Ya, kalau min itu dengan kharaja. Kharaja min. Kharaja min. Kharaja Hamidun minal jami'ah, baru dia keluar dari universitas, pergi ke tempat lain. Ya. Zahaba fi, zahaba Hamidun fil jami'ah. Hah? Cocok enggak? Sebenarnya cocok saja, tapi lebih cocok bukan pakai fi'il zahaba. Tajawwala, ya, jalan-jalan di dalam lingkungan universitas. Ya, itu baru cocok, bukan dhahaba. Ya, kalau mau pakai fi. Kenapa? Karena fi hanya lingkup universitas saja. Sambil menunjukkan pergerakan Hamid. Ya, bukan pakai fi dhahaba tapi. Dhahaba Hamidun 'alal jami'ah. Ya, ini lebih enggak cocok lagi. Dhahaba 'ala. Ya, enggak pernah kedengaran fi'il dhahaba dengan 'ala. Yang lebih cocok adalah ya, dhahaba ila. Rabi'. Kharaja al-mudiri. Kharaja. Al-mudirun. Al-mudiru. Kharaja al-mudiru ila mudrasati. Kharaja al-mudiru ulang. Kharaja al-mudiru ila mudrasati. Ila mudir. Ila madrasati, ila madrasatin, ila mudarrisatin. Hah? Yang mana? Madrasa tin. Madrasa tin. Kharajal mudiru ila madrasatin. Cocok pakai ila. Ya, kalau kharaja itu pasangannya min. Ya. Kharaja itu pasangannya min. Kharajal mudiru min madrasatin. Kalau ila cocoknya itu fi'il dhahaba. Ila itu pasangannya fi'il dhahaba. Dhahabal mudiru ila madrasatin. Dia pergi ke sekolah. Ya. Atau dhahabal mudiru ila mudarrisatin. Ya. Misalnya pas sekolahnya buaya, ya. Deketin guru-guru yang cakep. Enggak, tapi kharaja cocoknya adalah dengan huruf min. Al-khamis. Dhahaba Muhammadun minasini ilal yaba ilal yabanu. Ilal ilal ilal yabani. Ilal yabani. Terjem. Muhammad pergi dari Cina ke Naam sahih. Dhahaba Muhammadun min as-sini ila al-yabani. Ya. Kalau dhahaba hanya disebut satu tempat saja, maka langsung tujuannya. Pasangannya adalah langsung tujuannya. Dhahaba ila. Dhahaba ila al-yabani. Tapi kalau disebut dua tempat, berarti itu salah satunya adalah tempat asal, keduanya adalah tempat tujuan. Ya. Maka kalau yang tempat asal pakainya min. Dhahaba Muhammadun minas-sini. Ya, yang tempat asal pakainya min, minas-sini. Kalau tujuan pakainya ila, ilal yabani. Di awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Kalau ada dua tempat, maka yang pertama tujuan yang pertama asalnya pakai min, tujuannya pakai ila. Paham ya? Gampang ya? Al-kalimatul jadidah, naqra al-kalimatul jadidah. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Al-faslu. Al-faslu. Al-hammamu. Al-hammamu. Al-mirhadu. Al-mirhadu. المطبخ المطبخ الغرفة الغرفة الجامعة الجامعة السوق السوق اليابان اليابان الصين الصين الهند الهند الفلبين الفلبين المدير المدير ذهب خرج المدرسة مكان للدراسة مكان للدراسة فيه البناء وفيه فصول لنقب ya, lengkapnya madrasah dengan kelas-kelasnya. Al-faslu amal faslu hadhihi al-ghurfa al-wahidah. Al-faslu al-ghurfa wahidah li tawaqatin wahidatin min at-tullab. Hanya untuk murid-murid yang selevel. Murid-murid yang selevel, faslun wahid. Hada al-faslu. Al-faslu qad yutlaq ala al-ghurfa mithla hadhihi. Qad yutlaq ala faslun min mabahith li kitabin. Pasal, ini pasal apa? Ini pasal apa? Di kitab itu juga namanya al-faslu. Ya, tapi yang kita pelajari di sini adalah al-faslu min babil ghurfah. Ya, al-fasl yakni kelas yang itu berupa ruangan. Al-hammam wal mirhab, ya. Fihi fima bainahuma ittiharun wa bainahuma farqun. Amma al-hammam al-ghalib 'alayhi lil-istihmam. Kalau hammam al-ghalib 'alayhi lil-istihmam, lit-tanzif, ya. Amma al-mirhab al-ghalib 'alayhi liqada'il hajah. Mirhab dominannya untuk buang air. Ya, buang air besar atau buang air kecil. Tapi ada kalanya hammam ada tempat buang airnya, ada kalanya mirhab juga ada alat untuk mandinya. Ya. Tapi penggunaan yang lebih dominan al-hammam, satu pecahan kata dari istahamma yastahimmu, mandi. Ya. Istahamma yastahimmu, mandi. Ya. Al-matbakhu makanu lit-tabkhi. Makanu lit-tabkhi li'ilaji at-ta'am. Ya. Masak nasi goreng, bikin ini, bikin telur, ya, fil matbakh. Al-jami'ah, al-jami'ah madrasatun lil-kibar. Lil-kibar fi al-20 wa ba'dahu, ya, anak umur 20-an belajar di jami'ah. Kalau maduna dalika fil madrasah. Al madrasah al-ibtidaiyah wal mutawassithah wa tsanawiyah, hadha madrasah. Amma ba'da al-tsanawiyah atau kalau kita namanya aliyah, itu namanya jami'ah. Jami'ah yang buat tempat belajar orang dewasa. Apakah S1, S2 atau S3? Jami'ah. Sampai mana tadi? Iqra' al-kalimatul jadidah thumma tarjim. Baca dua-dua aja. Al-madrasatu al-faslu. Sekolah kelas. Naam, sahih. Alladhi ba'dahu. Al-hammamu al-mirhamu. Kamar mandi dan toilet. Naam, alladhi ba'dahu. Al-matbakhu al-ghurfatu dapur ruangan. Iya. Ruangan. Naam. Al-jami'atu as-suku. Universitas pasar. Naam, pasar. Pasar secara mutlak. Apakah pasar tradisional atau pasar modern? Termasuk Carrefour, mall segala macam itu ada. Fil Arabiyah suq. Naam. Min al-awwal. Al-Yaban as-Sin. Jepang. Ya, Jepang, Cina. Kalau dulu Jepang menjajah Cina. Ya. Jepang menjajah Cina. Kalau sekarang ya, Jepang itu mikir-mikir dulu nyerang Cina itu. Ya, peta militernya udah kalah dia. Al-Yaban as-Sin. Berarti apa dah? Al-Hindu al-Filipino. Al-Filipin. Al-Filipin. India. Filipina. Ya, nah sahih. Al-Hindu balad. Madiana al-Hindus. Kalau secara agamanya, nama agamanya Hindus dalam bahasa Arab. Naam. Lagi Pak Dahu. Al-mudiru kepala sekolah zahaba pergi, kharaja keluar. Kharaja keluar, sahih. Ya, hadhihi al-kalimatul jadidah fi hadha al-bab. Thumma qad darasna arba'a anwa'in min hurufil jar. Arba'a anwa'in min hurufil jar. Fi. Fi. Bimana zarfiyah di dalam. ala hadha ala alkitabu ala alkitabi almusajjilu ala alkitabi, ya alat almusajjil, alat perekam di atas kitab, ala bimakna ulu wa fauqiyah, di atas sesuatu, min min dilibtida ismul balad atau ismul makan atau sina'atu syai, ya sina'atu syai, apa ya, hadha minal laban mataran, hadha minal laban atau minal halib, ini terbuat dari susu, ya, ada susunya, ya hadha al maktab minal khashabi, al maktabu minal khashabi, itu pun boleh pakai min, bahan pembuat sesuatu, bahan asal sesuatu. Ila ila lil ghayah tujuan, ya lil ghayah tujuan, wa qad takunu ila al makan wa qad takunu ila al syakhs al muayyan, ada kalanya tujuannya tempat, ya tempat, atau tujuannya adalah orang, orang yang ingin ditemui, ya hada min hurufil jar, tapi ini bukan pembatasan, ya huruf jar itu bukan hanya empat. Setiap isim setelah huruf jar selalu dia majrur, tanda majrurnya dengan kasrah. Dengan apa? Kasrah. Jangan lupa. Ya, tentang adab surah Rabi ada yang tanyakan? Ya, silakan. Pertanyaan nomor 5. Jazakallahu Muhammadun minasri ini. Kalau dibalik, kalau di awalnya minasri ini jazakallahu Muhammadun ilal yabani. Min as-sini dhahaba Muhammadun ila al-Yabani, secara apa? Boleh, boleh. Karena huruf jar itu memang boleh dibolak-balik. Min as-sini ila al-Yabani dhahaba Muhammad. Dhahaba min as-sini ila al-Yabani Muhammadun. Muhammadun dhahaba min as-sini ila al-Yabani. Ila al-Yabani dhahaba Muhammadun min as-sini. Dibolak-balik itu boleh. Dia balik-balik itu seperti apapun semuanya boleh, tapi apa? Kalau bahasa Arab itu ada, kalau secara gaya ya ada dua, ada gaya asal. Gaya asal bagaimana? Gaya asal yang sudah kita baca, dhahaba Muhammadun minasini ilal yabani, itu gaya asal. Ada gaya bahasa yang tinggi. Nah, gaya bahasa yang tinggi itu, gaya bahasa yang tinggi kalau dia sudah dibolak-balik atau dihapus sebagian, yang itu menunjukkan maksud tertentu, ya gaya bahasa asal, ada gaya bahasa yang tinggi. Gaya bahasa yang tinggi ini hubungannya dengan balaghah, ya. Hubungannya dengan balaghah. Tapi kalau secara hukum asal kita jangan dibolak-balik dulu, ya. Kita pakai gaya bahasa asal dulu. Seperti apa? Seperti surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Kalau gaya bahasa asalnya, na'buduka. Itu gaya bahasa asal, fi'il fa'il maf'ul bih. Subjek predikat objek, itu gaya bahasa asal. Tapi gaya bahasa Quran itu tinggi. Enggak pakai gaya bahasa asal. Pakai gaya bahasa yang tinggi. Jadi yang gimana? Iyyaka. Iyyaka na'budu. Na'budu. Lu secara mana ini sama enggak? Ya secara mana mirip. Na'buduka, kami beribadah kepada Allah. Iyyaka, ya kita beribadah juga kepada Allah. Kedua pun menunjukkan kita beribadahnya kepada Allah. Tapi yang ini menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih khusus, yang itu enggak ada di sini. Apa itu? Taqdim ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang aslinya dia di belakang. Aslinya nikah itu di belakang. Ternyata ditaruh duluan. Kenapa didahulukan? Dalam ilmu balaghah yang diinginkan adalah hasr. Taqdim mahaquhu ta'khir yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Ibadah itu hanya boleh untuk Allah. Ibadah itu hanya boleh untuk Allah saja. Enggak boleh ibadah itu diarahkan untuk yang lain. Beda kalau kita pakai yang bahasa asal. Na'buduka, kita beribadah kepada Allah. Kalau pakai bahasa asal, itu tidak melarang ibadah ke yang lain. Yang penting tetap ada ibadah kepada Allah. Paham? Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, maf'ul bih itu boleh lebih dari satu. Maf'ul bih itu boleh lebih dari satu. Kalau pakai gaya bahasa asal, boleh saja kita beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lain, boleh. Kalau pakai gaya bahasa asal. Tapi Allah sebutkan dengan takdim maf'ul bih. Iyyaka na'budu. Menunjukkan apa? Harus dibatasi. Ibadah itu hanya untuk Allah saja. Ya. Ah, itu nanti bolak-balik dihapus itu nanti. Habis kita udah kalimat biasanya lengkap, nahunya lengkap, sorofnya lengkap, nanti belajar balaghah. Nah, itu boleh. Itu bolak-balik dihapus sedemikian rupa. Yang itu menunjukkan maksud tertentu. Ya, menunjukkan maksud tertentu. Apa? Seperti apa lagi kalau ini ya? Seperti misalnya kisah Nabi Musa, yang kisah Nabi Musa ya, dan ila ad-darsil khamis. Ad-dars al-khamis. هذا الحوار بين ثلاث الرجال أو ثلاث طلاب مثلا. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ هيا اقرأ. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ لا، هذا كتاب حامد. لا، هذا كتاب حامد. أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. هو على مكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. نعم، اقرأ مرة أخرى. ولا نجي بقى. يا بقى اسمه يا. أكتاب محمد هذا يا ياسر. لا أكتاب حامد. أين كتاب محمد؟ هو على المكتب هناك. أين دفتر عمار؟ هو على المكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. Akitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Hada ismun zaid ismun. Kitabun. Isim, kata benda. Muhammad isim juga, orang. Ya. Fa idza udifa hada ila hada dalalatun ala al-milkiyah. Kalau dia isim digabung dengan isim lainnya, kebanyakannya orang, kebanyakan, bukan harus ya, bisa juga dia kepada benda. Isim ketika digabung dengan isim lainnya, hadza uslubul idhofah, yang namanya uslubul idhofah ya, yang isimnya isim pertama itu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Kan biasanya kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Tapi ketika dia sudah idhofah dengan isim lainnya tanpa alif, makanya yang isim pertama tanpa alif lam, tanpa tanwin. Ya, al-kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, kalau isim yang kedua boleh dia pakai alif lam, boleh dia pakai tanwin, salah satu maksudnya. Ada kalanya yang pakai tanwin, ada kalanya yang pakai alif lam. Ya. Ini usulul idhofah. Akitabu Muhammadin, isim yang kedua itu selalu majrur dengan kasrah. Selalu majrur dengan kasrah. Loh, kalau isim yang pertama bagaimana? Kalau dia harokatnya bebas, ya. Harokatnya bebas. Bisa dia dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Ya. Kalau ini bisa dia dhammah, bisa dia kasrah, bisa dia fathah, bebas, tergantung, tergantung bagaimana di depannya. Ya, Akitabu Muhammadin ini namanya uslubul idhofah. Idhofah. Idhofah secara bahasa maknanya tambah. Kata ini ditambah kata ini, yakni digabungkan. Tambah. Tambah. Ya. Tapi maksudnya ai idhafatul ismi ila ismin akhar. Menyandarkan, menggabungkan isim yang satu dengan isim yang lainnya. Akitabu Muhammadin. Menunjukkan apa? Menunjukkan kebanyakan. Ini yang kebanyakan, menunjukkan kepemilikan, lamul milk. Menunjukkan kepemilikan. Aslinya ini maknanya akitabun li Muhammadin hadza, apakah ini kitabnya kepunyaan Muhammad? Kalau orang dia menunjukkan kepemilikan. Kalau orang dia menunjukkan kepemilikan. Kalau bukan orang, menunjukkan al-ikhtisas, kekhususan. Nanti ada. Ya. Al-kitab Muhammadin hadha, ya Yasir. Ya. Kalau mau ditulis dulu sekilas, silakan. Hah? Lamul milki. Iya, lamul milki. Hah? Lamul milki. Yang bawahnya lamul. Kata yang pertama itu namanya al-mudhaf. Al-mudhaf. Yang kedua namanya al-mudhafu ilaih. Al-mudhaf, al-mudhafu ilaih. Isim yang pertama al-mudhaf, isim yang kedua al-mudhafu ilaih. Isim yang pertama tanpa alif lam, tanpa tanwin. Isim yang kedua boleh dia pakai alif lam, boleh juga pakai tanwin. Isim yang kedua atau al-mudhafu ilaih, harokatnya pasti kasrah. Pasti kasrah. Kalau isim yang pertama al-mudhaf, harokatnya bebas, bisa dia dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, tergantung bagaimana di depannya. Akitabu Muhammadin, ini uslubul idhafah. Al-mudhaf dengan mudhaf ilaih. La hadza kitabu Hamidin, kitabu Hamidin juga mudhaf, mudhaf ilaih. Uslubul idhafah. Ya, ternyata kitab yang kepunyaan Hamid. Aina kitabu Muhammadin huwa 'alal maktabi, 'alal maktabi. 'Alal maktabi in kana qariban huna. 'Alal maktabi in kana qariban huna, huna. Amma in kana al-maktab ba'id hunaka. Hunaka itu ismu syarah yang setara dengan dzalika. Amma huna yang setara dengan hadza. Huna qarib. Amma hunaka ba'id. Demikian pula hunalika. Hunalika ba'id lil ba'id aidan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi hab li min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hunaka ba'id. Huwa ala maktabil mudarris. Maktabil mudarris. Hada maktabul mudarris. Hada maktabu at-talibi. Ya sama uslub idhafah juga. Qalamu man hada ya Ali. Qalamu man. Qalamu man. Kalau menanyakan man. Man hada. Hada as-su'alu ani syakhsi. Menanyakan orang. Tapi kalau qalamu man hadha, qalamu lissu'ali anil milki, menanyakan ini milik siapa. Qalamu man hadha, maktabu man hadha, kitabu man hadha, menanyakan milik siapa. Tapi kalau menanyakan orang man hadha, ini siapa. Amma qalamu man hadha, kitabu man hadha, hadha su'al anil milki, menanyakan pemilikan, itu milik siapa? Itu milik siapa? Qalamu man? Pulpen siapa? Hada qalamul mudarrisi. Ya. Pulpennya guru. Naam, iqra. Tafadhal. Naam, iqra kullahu, tafadhal, baca lagi semuanya. Al-kitab. Tahtal maktabi. Taht ala al-qalamu ala al-maktabi. Al-qalamu ala al-maktabi. Al-misbahu ala al-maktabi. Al-misbahu fawqal maktabi. Al-misbahu fawqal maktabi. Lampu di atas meja. Amma fawq hada adatan lidalalati ala al-masafah, menunjukkan dia ada jarak. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Emang burungnya bertengger di parantum? Enggak kan? Enggak. Tapi sedang membicarakan burung yang terbang. Burung yang terbang. Ya. Amma tahta tahta diddul fawqada. Al-haqibatu tahtal maktabi. Hada taht. Sampai mana tadi? Nah, iqra' wa tarjim. Al-kitab Muhammadin hadha ya yasir. Apa ini kitabnya Muhammad wa yasir? Sebelum ya itu dikasih koma ya. Sebelum ya yasir itu dikasih koma. Ya. Hadha koma ya yasir. Juga yang ya Ali sebelum ya Ali dikasih koma. Qalamu man hada koma ya Ali. Karena munada itu sudah jumlatun mustaqilah lagi. Setelah hada ya. Naam, jawab. La. Hada isyaratu Ali. Bukan ini kita. Naam. Ya, menanyakan awalnya apakah ada kitab Muhammad? Ya, apakah ini milik Muhammad? Fa al-jawab laysa mutabiqan lil waqi'. tidak sesuai kenyataan, maka jawabnya la. Setelah itu sebutkan yang sesuai kenyataan. Hadza kitabu Hamidin. Ada di ba'dahu. Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Naam. Ada di ba'dahu. Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di, jawabnya apa? Di atas. Hah? Buku. Ulang. Terjem. Bukunya di atas. Hua. Hua itu apa? Hah? Kata ganti. Apa mana ya? Hah? Apa? Dia. Eh? Dia. Dia. Ini ngomongin Muhammad apa bukunya? Hah? Ngomongin Muhammad atau bukunya? Buku. Kalau buku itu dia bukan? Dia. Ini dia, kata gantinya. Kalau buku apa? Iya. Iya. Iya itu bisa untuk benda mati, bisa untuk benda hidup. Kalau dia itu hidup. Ya, dia. Iya. Iya di atas. Alal maktabi. Hada alal maktabi. Hunaka. Di atas meja. Hunaka. Hah? Di atas meja. Sudah saya jelaskan tadi. Amma hada hada. Huwa 'ala al-maktab huna, huna. 'Ala al-maktab huna. Amma in kana al-maktab hunaka, huwa 'ala al-maktab hunaka. Apa hunaka? Hah? Di sana. A'id at-tarjamah. Ulang terjemahnya. Iya di atas meja di sana. Naam sahih. 'Ala al-maktab in kana qariban huna. Huwa 'ala al-maktab huna. Hadha qarib. على المكتب هنا أما إن كان بعيدا هو على المكتب هناك أو هنالك هناك أو هنالك للبعيد kalau jauh itu هناك atau هنالك sebagian ahli bahasa membedakan kalau yang dekat itu هنا kalau yang jauh itu هنالك kalau هناك بينهما ya, itu yang jarak sedang tidak terlalu jauh tidak pula begitu dekat. Ada yang membedakan seperti itu, tapi wallahu alam saya lebih condong pendapat kalau hunaka dengan hunalika itu sama. Hunaka dengan hunalika itu sama. Naam. Kalau di ba'dahu. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Di mana buku tulisnya? Ammar. Naam, hadha kitab. Al-kitab in kana fihi syai'un maktub. Fihi syai'un maktub min hunaka. Sudah ada tulisannya dari sananya. Ya, amma anta ladhi taktubu 'alaihi hadha daftar. In kana taktubu 'alaihi fa hadha daftar. Ini yang tanyakan daftaru Ammar. Buku tulisnya? Buku tulisnya Ammar. Alladhi ba'dahu. Huwa 'ala maktabul mudarris. Huwa 'ala ala ulang huwa ala maktabi ala harfu jar huwa ala sahih huwa ala maktabi al mudarris al maktab lil mudarris alladhi ba'dahu wala hadha ya ali ruben siapa ini ya ali. Naam, qalamu man hadha ya Ali? Hadha lis-su'ali 'anil milki, menanyakan kepemilikan. Qalamu man hadha? Kitabu man hadha? Musajjilu man hadha? Syarabu man hadha? Syarabu man? Lis-su'ali 'anil milki. Ini bisa dinamakan ma'un. Secara umum minuman itu syarab. Mau dia air, mau dia minuman kayak gini, syarab. Secara umum yang diminum. Yang diminum itu syarab. Ya, kalau man diidhafahkan dengan bendanya dulu li su'ali anil milki, syarabu man hadha, kubu man hadha, kubu man hadha, miftahu man hadha, ya hadha li su'ali anil milki, menanyakan kepemilikan. Kalau man-nya saja menanyakan orang, ini siapa, ya, menanyakan orang. Orang itu bisa dia nisbatnya dengan yang diajak bicara, bisa menanyakan pekerjaan, ya, bisa menanyakan pekerjaan. Nah, ada tiba ada huk. Hadza qalamul mudarrisi, ini pena guru. Naam, hadza qalamul mudarrisi. Ada tiba ada huk. Aina hakibatul mudarrisi, di mana tas guru? Di mana? Naam, hadza haqibah. Hadza haqibah. Ada tiba ada huk. Ya tahta, ia tahta al-maktabi, ia di atas meja. Tahta, di bawah meja. Nah, al-jannah itu tahta akdamil ummahat. Ada riwayat Ahmad. Ya, tahta di bawah. Tapi apakah maknanya zahir atau kiasan? Ya, yang sahih kiasan, ya, kiasan untuk birrul walidain dan taat. Tahta, amma ala hadha, hadha qalamu alal maktabi, as-saqfu alal alat tullabi, atapnya di atas tullab, ah, fauqa afwan, as-saqfu fauqa at-tullabi, al-misbahu fauqana, fauqana. Maka hal haqibah tu tahtal maktabi, tahta di bawah, tahta. Sebagaimana jelaskan bahwa di sini ada uslub idhafah. Kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, daftaru Ammarin, ya, haqibatul mudarrisi. Di situ ada uslub idhafah, ya, isim dengan isim yang lainnya. Isim yang pertama disebut mudhaf, isim yang kedua disebut mudhafun ilaih, ya, mudhaf dengan mudhaf ilaih. Isim yang kedua pasti dia majrur dengan kasrah. Isim yang pertama harakatnya bebas, ya, harakatnya bebas, ya. Isim yang pertama dia tanpa alif lam, tanpa tanwin. Mudhaf itu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Sedangkan mudhaf ilaih boleh pakai alif lam, boleh pakai tanwin. Gampang kan ya? Naam, tamrin al-awwal. Saya mana tadi? Udah? Terakhir sampai mana? Hah? Ah, insan? Aina kitabu Muhammadin? Wala, tamrin al-awwal. Ajib anil as'ilah. Pertanyaan. Nah, terjem. Jawab dengan jawab yang ada. Ya, berikut ini. Ajib an, an itu tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Karena an itu sudah pasangan dengan fiilnya. Ajaba an su'alihi. Ya, maka itu cukup diterjemahkan fiilnya saja. Jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Al-as'ilah jam'u su'al. Al-as'ilah jam'u as-su'al. As-su'al wahid. Amma al-as'ilah adadun min al-as'ilah. Minimal tiga, bisa lebih. Naam, su'al awal. Nah, jawab. Huwa ala maktabi. Sahih, ya. Perhatikan, kitab Muhammad dia mudzakkar. Maka ketika mau jawab dengan kata ganti huwa. Ya. Dari mana kita tahu kitab Muhammad itu mudzakkar? Ya kitabu enggak ada ta' marbutah. Maka menjawabnya dengan huwa. Naam, atsani. Aina daftaru ammar? Huwa tahtal maktabi. Huwa tahtal daftar ammar tahtal maktabi. Hakada. Huwa ala maktabil mudarrisi. Sahih. Ala. Ya. Kalau tahta bukunya dibuang ke bawah. Ya. Ala. Ala maktabil mudarrisi. Al-thalith. Aina yakibatul. Aina. Aina hakibatul mudarrisi. Naam. Di mana tas guru? Ya tahtal maktabi. Terjem. Ia di bawah meja. Naam, ia tahtal maktabi. Dimana dia? Nah, haqibatu, haqibatu bita marmutah. Ya, mu'annath. Maka kata gantinya dengan mu'annath. Hiya, hiya tahtal maktabi. Ya, hiya itu untuk kata ganti mu'annath. Sedangkan huwa kata ganti untuk mudzakkar. Gampang kan ya? Gampang sekali. Ya. التمرين الثاني. شكل الأمر أولا. Kasih baris dulu perintahnya. أضيفيل أضيفيل أضاف يضيف إضافة فهو مضيف وذاك مضاف أضيف لا تضيف أضيف أضيفيل كلمة أضيفيل كلمة الكلمة الأولى أضيفيل كلمة الأولى إلى الثانية أضيفيل كلمة الأولى إلى الثانية أضيفيل إضافكنله يعني تنبهكن الكلمة الأولى tambahkan kata yang pertama dengan kata yang kedua ila tsaniyah maksudnya ilal kalimati tsaniyah ya diidhofahkan mana pola idhofah ya tadi yang sudah kita jelaskan isim tambah isim yang lainnya yang itu menjadi susunan mudhof dengan mudhof ilaih dicontohkan kitabun kan kita sudah belajar kitabun alkitabu muhammadun isim yang lain orang Kitabun Muhammadun. Ketika diidhofahkan bagaimana jadinya Kitabu Muhammadin. Kitabu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Inilah mudhof. Mudhof itu tanpa alif lam, tanpa tanwin. Muhammadin. Muhammadin mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih selalu majrurun dengan kasrah. Dengan kasrah. Kitab Muhammadin contoh dia idhofah kepada kata yang keduanya pakai tanwin. Pakai tanwin. Contoh yang kedua idhofahnya kepada kata yang keduanya pakai alif lam. Maktabun dengan al-mudarrisu. Jadinya bagaimana? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Kalau mudhaf, ya mudhaf, isim yang pertama selalu dia tanpa alif lam, tanpa tanwin. Al-mudhafu ilaih, isim yang kedua, boleh dia pakai alif lam, boleh dia pakai tanwin. Kitab Muhammad yang sahih, kitabul mudarrisi, juga idhofah yang sahih. Dua-duanya boleh. Ini salah satu dari dua-dua itu boleh. Ya. Beda dengan idhofah, mudhaf. Gak boleh dia pakai alif lam, gak boleh pakai tanwin. Gampang kan ya? Gampang. Sampai mana tadi? Ah, minal awal. Minal awal, tafadhal. Ya. Kitabu Muhammadun. Kita ah? Enggak, langsung saja nomor satu. Qalamun Hamidun. Jadinya jadi gimana? Diidhofahkan sebagaimana contoh. Gimana? Ya, hamidnya sama kolam ini. Iya. Kolam hamidun. Jadinya? Jadinya kolamu hamidin. Qalamu Hamidin sebagaimana kitabu Muhammadin. Qalamu Hamidin di teks juga ada ya. Enggak ada Hamid ya. Kitabu Hamidin. Qalamu Hamidin sahih ya. Sama bawahnya miftahun. Hah? Baitun. Miftahun. Enggak, yang bawahnya baitun. Baitun abasun. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin sahih. Terjem. Baitu Abbasin. Rumah Abbas. Rumah Abbas sahih. Ada di mana? Ghurfatun Aliyun. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Terjem. Kamarnya Ali. Kamarnya Ali sahih. Ya. Ghurfatun sebenarnya dia untuk ruangan secara mutlak. Ya, lakin idza utliqa ila syakhsi fa huwa bima'na ghurfatu naumihi. Kalau dia sudah dinisbatkan kepada orang, maksudnya itu kamar tidurnya. Kamar tidurnya, ghurfatu aliyin, ay ghurfatu khassun bihi li naumihi. Ya, ruang khusus dia untuk dia tidur. Ada di ba'dahu? Daftarun sa'idun. Daftarun sa'idin. Buku tulisnya Sa'id. Sahih. Ada daftarun khasun bi Sa'id. Buku tulis khusus milik Sa'id. Allah di ba'dahu. Mindilun yasirun. Mindilu yasirin. Terjem. Sabu tangannya yasir. Sabu tangannya yasir. Sahih. Allah di ba'dahu. Qamisun ammarun. Qamisu ammarin. Qamisu ammarin. Terjem. Bajunya Ammar. Bajunya Ammar sahih. Ada tiba ada hu? Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Terjem. Tempat tidurnya Khalidin. Tempat tidurnya Khalid sahih. Lihat yang deretan ini semuanya isim benda dinisbatkan kepada orang ya. Diidhofahkan kepada orang. Qalamu ila Hamidin, baitun ila Abbasin, ghurfatu ila Aliyin, daftarun ila Sa'idin, wa hakada. Dinisbatkan kepada orang. Memang itu yang dominan. Isim yang keduanya itu orang. Kenapa? Karena idhofah itu punya dua makna setidaknya. Saya ajarin dua makna aja. Yang paling sering adalah menunjukkan kepemilikan. Ay qalamun li Hamidin, itu pena milik si Hamid. Baitun li Abbasin, itu rumah punya si Abbas. Ghurfatu Aliyin, itu kamar punya si Ali. Daftarun Sa'idin, itu buku tulis punya si Sa'id. Hakada. Makna yang pertama menunjukkan kepemilikan, lamul milk. Ini makna yang pertama. Tapi boleh enggak diidhofahkan benda mati? Boleh-boleh saja sebenarnya diidhofahkan benda mati. Tapi kalau idhofah atau isim keduanya atau mudhof ilaihnya benda mati, maknanya bukan kepemilikan. Maknanya bukan kepemilikan. Apa maknanya? Maknanya al-ikhtisas, kekhususan. Itu sudah khusus pasangannya. Ya, sudah khusus pasangannya. Contohnya yang berikutnya, coba. Miftahul al-baytu, miftahul al-bayti, kunci rumah. Kunci rumah, bukan berarti rumah punya kunci, bukan. Tapi maknanya itu lilikhtisas, kunci itu khusus rumah itu, kuncinya khusus rumah. Ya, kama hada, hada aidan, hada miftahul ma'hadi. Miftahul ma'ad, ay hadha khassun bil ma'had. Khassun bil ma'had, ini khusus untuk ruangan ini. Seperti mana hadha, hadha miftahul mukayyifi. Kalau perang dingin bisa nyalain kipasnya. Ya. Panas ya? Hadha miftahul mukayyifi. Miftahul mukayyifi. Dimana yani hadha miftahun khassun bil mukayyif. Ini remote khusus untuk mengontrol AC. Di mana lilikhtisas, kekhususan, dia memiliki keterkaitan khusus. Bukan berarti AC punya remote, dia gimana bisa punya, orang dia benda mati juga kan? Bukan, tapi kekhususan, keterkaitan. Kekhususan, keterkaitan. Ya. Wika'u, wika'ul ina'i, hada wika, hada wika. Ini sebenarnya koruroh, tapi saya takut kalian susah namanya, saya namakan saja ina. Ina itu wadah model macam apapun. Wika'ul ina'i, wika'ul ina'i, ya, tutup wadah. Wika'ul ina'i, ay hada wika'un khasun bihadal ina'. Kalau saya pasang di sini enggak cocok, pasang di sini enggak cocok. Menunjukkan kekhususan. Sudah pasangannya wika'u hadzal ina wa hadza wika'u hadzal ina. Ya, wa hadza wika'u hadzal ina. Ya. Wika'u hadza al ina. Ya. Miftahu miftahu darajati sa'a darajati nariyati. Miftahu darajatin nariyah. Likulli darajatin nariyah miftahun khasun biha. Setiap motor ada kunci khusus ya kan? Coba kumpulin semua 20 orang, lempar tukar-tukar. Bisa pada nyalain motor enggak entar? Enggak bisa. Dimana? Likulli darajatin nariyah miftahun khasun biha. Setiap motor punya kunci khusus. Paham ya? Ketika idhofahnya dengan benda mati itu maknanya lilikhtisas, kekhususan, ya, kekhususan. Ala di ba'dahu dukkanun, dukkanun, dukkanun at-tajiru, dukkanun, dukkanun tajiru, dukkanut, dukkanut tajiri, dukkanut tajiri. Terjem, tokonya pedagang, sahih. Ada di mana? Baitun al-muhandisu, baitul muhandisi, rumahnya insinyur. Naam, rumahnya insinyur. Hada lil milk. Liman hadal bait? Hada baitul muhandisi, rumahnya insinyur. Dia desain sendiri, dia bangun sendiri. Ya. Ada di mana? Ismul ismun? Hmm? Al-waladu. Gabungkan jadi sesuai contoh atasnya aja. Ismul, ismul waladi. Ismul waladi sahih. Seperti maktabul mudarrisi, maktabunya enggak pakai alif lam, pakai tanwin. Yang keduanya kasih kasrah. Ismul waladi, tarjim. ismu. Bismillah. Apa bismillah? Dengan nama Allah, sahih. Ismul walad enggak ada bi-nya. Ismunya aja. Nama. Nama siapa? Nama anak. Nama anak kecil. Ada di ba'dahu. Kitabullahi. Terjem. Kitab Allah. Kitab Allah. Al-Quran. Kitabullah. Al-Quran kalamullah. Dimana kitabullah? Wa yuqala annahu kalamullah liannahu takallama biha. Karena Allah yang berfirman. Ya, Allah berfirman sesuai yang termaktub dalam Al-Quran tersebut. Bi hurufihi wa alfadhihi, dengan huruf dan lafaznya. Ya, Al-Quran itu huruf dan lafaznya, maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik lafaz maupun maknanya. Makanya sanad guru-guru kita, masyayikh kita, yang mereka sanad punya sanad Quran, itu ujung sanadnya Allah, bukan Nabi. Ya. Para penghafal Quran itu yang punya sanad, ya, dari syekhnya, dari syekhnya, dari syekhnya, dari syekhnya, dari sahabat, biasanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kenapa? Karena kitabullah Al-Quran yang pertama kali berfirman adalah Allah. Ya. Makanya ngambil sanad Quran itu proses ngambil sanad yang paling susah. Kalau sanad ilmu lain mah masih agak ringan, ilmu hadis ya ketat juga. Ya, ilmu-ilmu lain kurang ketat dibanding ilmu hadis. Kalau Quran ketat. Satu huruf saja, wah, gak diterima. Apalagi kalau kadang syekhnya ketat. Kalau udah salah sekali, pulang sana. Ada juga syekh yang kayak begitu. Ya, makanya para guru kita, masyayikh kita, ustaz-ustaz yang punya sanad Quran itu, Masya Allah mereka itu. Ya, mereka itu bisa dibilang itu sudah apa? Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ahlullahi wa khasatuhu. Mereka itu keluarga Allah, orang-orang khususnya Allah. Ya, kitabullah. Bintun at-tabib. Bintun at-tabib. Bintu at-tabib. Putri dokter. Putri dokter, sahih. Bintu at-tabib. Putri dokter. Hati mana dahuk? Mitahul sayyarati. Apa itu? Kunci. Mobil. Ya. Amma hadhihi alladhi fil kharij narkabuha darajatun nariyah. Itu darajatun nariyah, sepeda motor. Darajatun nariyah, sepeda motor. Kalau nariyahnya dihapus, sepeda. Darajatun, sepeda. Darajatun, sepeda. Darajatun nariyah, sepeda motor. Sayyarah, mobil. Tapi kalau sayyarah fil Quran, biasa bermakna mobil. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Kisah Nabi Yusuf. Ja'at sayyarah, sayyarah bermakna qafilatu safar, rombongan musafir. Kok sekarang jadi mobil? Sayyarah secara bahasa Arab itu isim mubalaghah dari sara yasiru, yang banyak berjalan. Yang banyak berjalan. Kalau dahulu itu disebut untuk kofilah safar. Tapi penggunaan modern sebagai mobil, ya karena mobil banyak jalan. Ya. Miftahu sayyarati hal bimana al-ikhtisas. Hai, al-miftah khasun bi as-sayyarah. Kalau pakai kunci itu, buka mobil lain, bisa gak? Bisa gak? Ya. Kecuali kunci maling, bisa buka semua mobil. Ya. Tapi kalau mobil orang gak bisa, normalnya. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. تفضل. سمي منا تري terakhir. Babul Madaris, Babul Madrasati. Tarjim. Pintu kelas. Madrasah. Hah? Sekolah. Ya, kalau sekolah, mam pintu kayak gini dia. Hah? Murid sekolahnya 1000, pintunya segede gini. Ya, gerbang. Ya, kalau sekolah dia pasti besar. Walaupun sama-sama bab, tapi terjemahkan lebih cocoknya gerbang, gerbang sekolah. Kecuali kalau babul fosli, babul fosli hada bab, pintu. Tapi kalau sudah ini, karena bab itu secara bahasa Arab ma yulaju minhu, yang dimasuki darinya, apapun wujudnya, apapun wujudnya, ma yulaju minhu. Kalau di ruangan ya pintu. Kalau di sekolah gerbang. Ada di mana, Hu? Imarur rajul. Keledai laki-laki. Jadi itu laki-laki apa keledai? Hah? Hah? Ulang-ulang. Imarur rajul. Ya. Itu laki-laki orang apa keledai? Ya? Keledai. Keledainya laki-laki. Keledainya kepunyaan laki-laki. Bukan keledai jantan. Kalau keledai jantan, himarun dzakarun. Himarun dzakarun, keledai jantan. Kalau keledai betina, himarun unsa atau himarun atanin. Keledai betina. Ini keledai kepemilikan laki-laki. Ada di mana, Hu? Siapa tadi? Sebelahnya? Oh ya? Hah? Udah? Ya, main awal. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Rumahnya Hamid, sahih. Berarti apa ada, Hu? Sayyaratul. Sayyaratul. Sayyaratul. Mardiyah. Ah, tadi sama, Pak. Sayyaratul. Mardiyah. Mudi. Mudiri. Mudiri. Hmm. Apa itu? Sayyarah apa tadi? Sayyarah sepeda motor. Bukan. Sayyarah. Mobil. Mobil. Mudir. Mudir itu kepala sekolah, sahih. Ada di mana, Hu? Mindilu Ammarin. Sapu tangannya Ammar. Sahih, sapu tangannya Ammar. Ada di mana, Hu? Ismul Talibi, namanya siswa. Naam. Ada di mana, Hu? Baitullah, rumah Allah. Sahih, Baitullah, rumah Allah. Apa maksudnya rumah Allah? Hah? Ka'bah aja. Masih secara umum. Ya, masih secara umum. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fiha lahu bil ghudwi wal asal. Rumah Allah secara umum. Alladhi ba'dahu. Fi kitabillahi. Di dalam kitabnya Allah. Apa kitab Allah? Dalam Al-Qur'an. Naam. Alladhi ba'dahu. Min baitil mudarisi. Dari rumah guru. Dari rumah guru, sahih. Ada di mana, Hu? Ada maktabil mudir. Di atas meja kepala sekolah. Di atas meja kepala sekolah. Ya, perhatikan sebagaimana saya jelaskan ini, kalau idhofah mudhof ilaihnya itu harokatnya bisa macam-macam. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Kalau dikasih huruf jar fi kitabillahi ya kasrah. Min baitil mudarrisi ya kasrah. Ala maktabil mudiri ya kasrah. Ada kalanya dia dhammah ketika enggak ada apa-apa. Baitu Hamidin, himaru ar-rajuli. Kalau dia posisinya sebagai objek ya jadinya fathah. Ya, idhofah ini diposisikan sebagai objek pakai harokatnya fathah. Ya, ini pola idhofah. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Ya. Kalau itu mudhof ilaih atau isim yang kedua sebagaimana saya tuliskan, dia boleh pakai tanwin, boleh pakai alif lam. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Miftahul baiti boleh. Miftahu baitin boleh enggak? Dalam artian betul enggak? Betul saja. Boleh juga. Miftahu baitin. Ya, boleh. Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Kayak kata miftahul baiti bisa diartikan kunci untuk rumah, boleh enggak? Apa kunci khusus rumah? Kunci untuk rumah ya, kalau kunci khusus rumah itu lebih bagus. Kenapa? Karena maknanya memang dia makna idhofahnya adalah lilik tisos. Tapi kalau untuk rumah ya saya nggak katakan itu salah, memang sudah itu pasangan khusus dengan rumah atau untuk rumah sama saja sebenarnya. Qadar subhanallahi walhamdulillah syadallah subhanallahi wa ta'ala.